Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu bab fadlul ilmi wal ulama. Naam. Mirzam, tafadhal dibaca. Ayo Mirzam. Dekatan-dekatan. Kalau Mas bawa mau baca dekat-dekat, yang jauh-jauh enggak saya suruh baca. Soalnya ada anak-anak ngaji. Ahmad, dekat-dekat. Dekat sini. Alhamdulillah. Sini antum. Jadi bab yang baru setelah bab mukaddimah itu bab fadlul ilmi wal ulama wa fadlul ta'lim wa ta'allum. Itu bab yang baru setelah mukaddimah kemarin, bab tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, keutamaan mengajar dan belajar ilmu agama. Syekh di sini Ibnu Jamaah rahimahullah taala memulai dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, berilmu agama, Allah angkat darajatin, beberapa derajat. Apa sih derajat itu di surga gimana? Ibnu Abbas menyatakan al-ulama'u fawqal mu'minina bisabi mi'ati darajatin. Maka ulama, orang-orang yang berilmu itu kalau mereka sama-sama dengan kaum mukminin di surga, maka mereka berada di atas kaum mukminin, yaitu 700 derajat di atas kaum mukminin. Ma baina darajatain 100 amin. Antara satu derajat ke derajat yang lainnya, dua derajat, itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Jadi 100 tahun perjalanan kali 700. Berarti 70.000. 70.000 tahun perjalanan jarak antara kita dan ulama. Kalau masuk surga juga. Nah, itu ya besarnya kedudukan. Kedudukan ahli ilmu. Kemudian Al-Imam Ibnu Jamaah membawakan ayat berikutnya di surah Al-Imran, syahidallah. Allah mempersaksikan annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selainnya. huwa wal malaikatu, dan juga malaikat wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, qaiman bil qist, yang berdiri tegak dengan keadilan. Maka kata Ibnu Jamaah, bada subhana bi nafsi, Allah Subhanahu wa taala memulai persaksian ini dengan dirinya, wasanna bi malaikatihi, dan kemudian menjadikan yang kedua malaikatnya, wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang menjadikan yang ketiga persaksian ini itu orang-orang yang berilmu. Kafahum bidzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan, maka cukuplah ini sebagai kemuliaan bagi mereka para ahli ilmu, keutamaan, ketinggian, dan sebagai kehormatan. Allah Ta'ala berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ini istifham ingkari. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ini istifham ingkari, enggak butuh dijawab. Justru untuk mengingkari kalau ada yang bilang sama. Ya. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan Allah memuji ahli ilmu sebagai rujukan untuk bertanya. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan Allah Ta'ala menyebutkan ahli ilmu ialah orang-orang yang berpikir. وَمَا يَعْكِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ. Dan tidak ada yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي سُدُورِ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ. Dan Allah menjelaskan bahwa ayat-ayatnya itu, ayat-ayat Allah, itu ayat-ayat yang bayinat, yang jelas, yang terang, itu hanya ada di dada-dada orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, yang takut kepada Allah, ialah hanyalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Sampai firman Allah, dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu bagi yang khasyah kepada Rabbnya. Yaitu siapa tadi yang khasyah kepada Rabb? Ulama. Allah Ta'ala kemudian, faqtadat al-ayatani, maka dua ayat ini, iqtadat, di sini maknanya dallat. Ya, menunjukkan, annal ulama, bahwasanya ulama hum alladina yakhshanallaha. Mereka lah yang khasyah, yang takut disertai dengan pengagungan pada Allah Ta'ala. Wa annal ladina yakhshanallaha ta'ala hum khairul bariyah. Dan yang khasyah kepada Allah adalah, mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka hasilnya adalah ulama adalah sebaik-baik makhluk. Nah sekarang fadlul ulama. Bab berikutnya fadlul ulama. Nah, ya. Ahmad, tafadhol. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fakama la, fakama bukan fakuma, fakama. Fakuma la rutbata. Fakama. Fakama la rutbatin nubuwati. Fala syarafa fauqa syarafi warithi tilka rutbati. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lama dhukira innahumani. Ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Faqala fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yatluhu fihi ilman salaka bihi tariqan min turuqil jannati. Wa innal malaikata la tadu'u ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu min man fis samawati. Man, apa i'rabnya man di sini akbar? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man, apa i'rabnya man? Hah? La man. Oh, man mausul bi mahali raf'in fa'il. Terus ani fi jawfil ma'i wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi wa inna fadlal 'alimi wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil al-Badri ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarisu lam yuwaris ra'i tasdid lam yuwarisu dinan wala dirhaman wa innama warasu al-ilma faman akhadahu akhada bi hawdin wafirin. Nah, sekarang bab berikutnya, bab fadlul ulama, keutamaan ulama. Masih Nabi SAW bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepada seseorang ya kefakihan, pemahaman dalam agama. Ulama ialah yang Allah fakihkan dalam urusan agama. Berarti orang-orang yang paling dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah ulama. Bukannya ahlul mal, bukannya ahlul harta. Maka makhluk yang paling Allah inginkan kebaikan adalah ulama. Maka mereka lah yang paling fakih. Dari Nabi SAW juga beliau bersabda, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan. Dan cukuplah bagi Anda ya dengan derajat ini sebagai sebuah pujian, wa fakhron, sebagai sebuah kebanggaan, bihadhihi rutbati, dengan rutbah ya tingkatan ini sebagai syarafan, sebagai sebuah kemuliaan, wa dzikran. Wa dzikran di sini maksudnya apa? Zikir. Maksudnya di sini sebagai sebuah hal yang untuk dikenal. Karena para ulama selalu dikenang dengan apa? Ilmunya. Fakama la rutbata fauqa rutbati nubuwah. Maka sebagaimana tidak ada tingkatan di atas tingkatan kenabian. Tingkatan apa yang paling mulia selain tingkatan kenabian dan kerasulan? Enggak ada. Di antara makhluk itulah yang paling tinggi. Fala syarafa fauqa syarafi warisatil karutbah. Maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan pewaris tingkatan tersebut. Karena para nabi ya mewarisi ilmu. Dan ilmu tersebut diambil oleh para ulama. Nah, para nabi gak ada derajat lain setelah di atasnya. Mereka lah tertinggi. Maka kedudukan ulama yang mewarisi para nabi, itulah mereka yang paling tertinggi jenjangnya. Kemudian dari beliau juga, tatkala beliau ditanya tentang dua orang, manakah di antara mereka yang paling utama, yaitu satunya abidun wal akhar alimun, yang satu ahli ibadah dan yang kedua orang yang berilmu. Maka Nabi bersabda, ya, keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, kafadli, semisal keutamaanku ada adanakum, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ini banyak ya, keutamaan ahli ilmu perbandingannya ya seperti bintang dan bulan ya, dan yang lainnya. Semisal kita lihat kisah tentang pemuda yang membunuh 99 orang. Dia tanya kepada ahli ibadah, kata ahli ibadah, kamu gak ada tobat, dibunuh. Terus dia karena merasa frustasi. Kemudian ketemu ahli ilmu, kata ahli ilmu, oh ada, kamu bisa tobat. Nah, lihat ya kan, keutamaannya. Kemudian dari beliau juga, beliau bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah tariq, jalan, yatlubu fihi ilman, yang dia mencari di jalan tersebut ilmu, salaka fihi tariqan min turukil jannah, berarti dia telah menempuh ya dengan jalan tersebut jalan dari jalan-jalan surga. Dan sesungguhnya malaikah la tada'u ajnihataha, benar-benar akan meletakkan kepakan sayapnya, li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, li ridallahi anhu, karena keridhaan Allah atasnya. Dan sesungguhnya wa innal alima, sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, maka segala makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mendoakan untuknya, hatta hitan, sampai-sampai hitan, ikan yang besar yang ada di lautan, fi jawfil ma, yang ada di dalam lautan air. Wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah semisal keutamaan bulan di malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Dan para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan para anbiya, para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham harta, tapi mereka mewarisi ilmu, Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh berarti dia telah mengambil bagian yang besar. Ini sahih ya hadisnya. Terus berikutnya. Makna wad'ul malaikati ajnihataha li talibil ilmi. Makna malaikat meletakkan kepakan sayapnya kepada talibul ilmi. Nah, apa dah dibaca sini sekarang ya? Siapa ini? Mas Bowo. Apa dah? التوكير التعظيم له فقيل معناه تحويل معناه فتعينه مقصده إلهام ibadi. Cukup ya. Nanti gantian. Ketahui kata beliau Ibnu Jamaah rahimahullah taala Al-Kinani. Ketahuilah bahwasanya tidak ada rutbah, tidak ada tingkatan, tidak ada derajat di atas tingkatan orang-orang yang para malaikat saja sibuk. Dan selain malaikat sibuk beristighfar untuknya, masyaallah. Ya. Enggak ada lagi tingkatan di atas ini yang malaikat saja sibuk mendoakan ampunan untuknya. Wa du'a'u lahu dan mendoakan dan doa untuknya. Tada'u lahu ajnihataha. Malaikat meletakkan kepakan sayapnya. Wa innahu la yunafasu fi du'a'i rajuli shalih. Ya, dan sesungguhnya seseorang itu akan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan doa orang yang soleh. Gitu kan. Kalau pulang dari jamaah haji, kita minta doa. Kalau orang mau haji ya, titip doa. Ini titip doa yang bagus, jangan titip oleh-oleh. Titip doa. Ya. Kalau kita mengalami kesulitan, kita mau bertawasul. Kita pilih orang yang soleh atau orang yang salah? Yang soleh. Tolong doakan saya punya problem begini-begini gitu. Nah. Au man yudhannu salahuhu. Ah, pasti kita akan berlomba-lomba kepada doa orang yang soleh atau orang yang diduga soleh. Padahal salah. Begini misalnya. Nah, kita sangka dia soleh. Tolong doakan saya. Fakaifa bidu'ail malaika. Maka bagaimana ceritanya dengan doanya malaikat yang didekat dengan Allah. Ya. Maka ini tentunya lebih dekat lagi untuk diijabah. Ya, yaitu malaikat mendoakan ampunan. Istighfar untuk para penuntut ilmu. Ya. Jadi ini yang lagi belajar sini. Seumur, ya, dari Flores. Hah? Kalau ibunya, bapaknya ngedoainnya pas ingat aja. Ya Allah, anak saya ditambun. Jauh dari Flores. Jagalah dia. Nah, tapi kalau malaikat senantiasa. Sampai kapan? Sampai antum gak belajar. Ketika selama belajar, didoakan terus. Ya, sabit. Ya. Ibunya, bapaknya doain dari Ambon. Nah. Ya, kapan doainnya? Ya, di saat ingat aja. Lagi gak ingat. Oh ingat, anak saya sabit. Nah, ada di Bekasi. Doain. Ya. Doain. Rusdi juga ya. Nah ini, bagaimana dengan doanya malaikat? Istighfar. Istighfarnya malaikat ampunan. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Nah, ini diperselisihkan terkait makna meletakkan kedua sayap. Sayap-sayapnya apa sih maksudnya? Fakila ada yang mengatakan at-tawadu'u lahu. Ada yang mengatakan ini ketawaduan malaikat. Ketawaduan malaikat terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Wakil ada yang mengatakan an-nuzulu indahu wal huduru ma'ahu. Ada yang mengatakan malaikat itu memang turun, hadir bersama orang-orang yang belajar ilmu. Ada yang mengatakan inilah at-taukiru wa ta'zimulah. Bagaimana sikap taukirnya malaikat, tenangnya malaikat, pengagungan malaikat terhadap orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi malaikat enggak ingin mengganggu orang-orang yang sedang belajar. Ya, malaikat mengepakkan sayapnya. Wakila manahu, ada yang mengatakan maknanya tahmiluhu alaiha fatu'inu, malaikat membawanya sehingga ya, sehingga malaikat tersebut menolongnya ala bulughi maqsadihi, untuk menggapai apa yang dia inginkan. Masya Allah. Ya. Ya, di footnote as-sahih alladhi dalla alaihi ad-dalil. Nah, yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil ini adalah dekatnya malaikat. Ya, wa huduruhum li khalqi dzikri li halaqi dzikri. Dekatnya malaikat, hadirnya malaikat pada halaqah-halaqah dzikir. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW bersabda, innallahi malaikatan. Allah memiliki malaikat yatufuna fit-turuq, yang malaikat ini berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari ahli dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, ya, tunadu. Maka apabila mereka menemui suatu kaum yang berzikir pada Allah, maka mereka menyeru, ya, sini-sini ila hajatikum, kepada hajat kalian. Ya. Nah, maka dikapakan sayapnya tersebut sampai ke langit dunia. Ya. Ya, dan keterangan berikutnya di bawahnya, tidaklah duduk suatu kaum berzikir pada Allah azza wajal melainkan illa hafat hum malaikatu wa wasyiatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, ini dari hadis yang masyhur. Kemudian wa amma ilhamul hayawanat, adapun pengilhaman terhadap para hewan bil istighfari lahum, ya, sehingga hewan-hewan tersebut bisa memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu, ya, faqila, maka dikatakan li annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafihim. Mana ada yang mengatakan hewan-hewan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan para hamba dan manfaat untuk mereka. Nah, sampai sini tadi ya. Saiful, terusin Saiful. Ya. Wa ma yahrum. Wa nafyi darari. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yuzanu wa damu syuhada'i wa adna ma lil 'alimi midaduhu. Afdala. Min fiqhin. Terus. Wala faqihun. Nah, gantian, Akbar baca. sallallahu alaihi wasallam ilma maqul. Ayo baca. Hah? Udul. Apa i'rabnya udul di sini, Ahmad? Fa'il dari Yahmin. Terus. Yanfu nafa yanfi yanfuna. Benar bacanya. Tahrifa maf'ul. Walina. Ma'tuf. Terus. Lewat dua halaman lewat. Itu footnote banyak. Terus. Salah satu fa'il dari yashfa. Nurin. Nakola. Husain ibnu ibnu. Ruwiya. Sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbal ilma. Lam tuktab. Khati'atun. Ayyama zara. Hayatihi. Ini mulai susah. Semakin susah, semakin enak, seru. Ya. Ya, baru 3 bulan belajar. Apa-apa. Gimana kalau 3 tahun? Baru ajrumia. Ya. Wal ulama'u hum alladhina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrumu. Maka ulama, ini sebab ya, kenapa orang-orang berilmu didoakan makhluk, malaikat, hewan didoakan. Kenapa? Karena orang-orang yang berilmu, para ulama, merekalah yang menjelaskan apa yang halal, apa yang haram. Dan para ulama yusuna, mereka mewasiatkan bil ihsan ilaiha, agar berbuat baik kepada hewan-hewan, sehingga hewan-hewan merasa berhutang budi, gitu. Ya, hewan-hewan tidak dizalimi oleh makhluk yang lain, itu berkat jasa, sebabnya adalah pengajaran dari ulama. Kalau enggak ada ulama, manusia ini barbar. Semuanya barbar, ya enggak? Barbar. Lihat itu, orang-orang barat kalau bunuh hewan, ngeri. Ya, masuk ke langsung ke ruang potong. Ini sapinya nih, kalau di restoran cepat saji dia barat, langsung masuk ke penggilingan, disiksa. Ya, ada lagi yang dipukul. Ya, mereka makan B1, ya, anjiang gitu. Dimasukin karung, dipukulin. Luar biasa. Besi panas, duburnya. Itu biasanya B2, babi. Karena kalau enggak keluar darah, semakin enak. Itu menyiksanya luar biasa. Ya, kalau Islam kan mengajarkan, ya, sembelih. Ya. Wa idza dzabhtum, ya, kalau kalian hendak menyembelih, fahsinu fi fikitlah. Maka apa? Fahsinu fi dzibha. Maka baguslah dalam menyembelih, tajamin pisau, kekerongkongan, langsung mati. Ya. Enggak kayak gitu. Maka hewan merasa berutang budi kepada para ulama. Wa nafi dharari an Dan karena para ulama yang mewasiatkan agar dihilangkan membahayakan terhadap hewan. Kalau enggak ada ulama, orang-orang anak-anak kecil akan main-mainin kucing, main-mainin ayam, burung sebagai sasaran tembak, ya, dan yang lainnya. Nah, ini para ulama yang mengajarkan demikian. Ya. Lihat ini di putnat nomor 34, hadal kalam. Ya, kalam ini semisal kalamnya Al-Khattabi di Ma'alim Sunan. Kesimpulannya, fa'alhamahullahu al-istighfara. Fa'alhamahullahu al-istighfara al-ulama. Yaitu, majazatan ala husni soni'ihim. Ini maka Allah mengilhamkan kepada para hewan untuk beristighfar kepada ulama. Ini sebagai balasan atas bagusnya, atas baiknya tindakan para ulama, ya, terhadap hal-hal yang akan menimbulkan kebaikan bagi para hewan. Hewan tersebut dijaga dan seterusnya. Kemudian dari beliau juga, yuzanu yawmal qiyamah midanul ulama'i wadamu syuhada. Dia di putnot maudhu, ya. Hadisnya maudhu, ya. Yuzanu yawmal qiyamati midanul ulama. Pada hari kiamat, tinta-tintanya para ulama itu akan ditimbang. Dan damu syuhada, dan darahnya para orang-orang yang mati syahid. Tapi maudhu hadis. Ada yang mengatakan, anna hada hada ma anna a'la ma li syahidi damuhu wa adana ma lil alimi midaduhu. Ini padahal betapa tingginya darah bagi para syuhada dan betapa mudahnya para ulama menulis tinta-tinta para ulama. Tapi ini enggak perlu dikomentarin ya, karena bersumber dari hadis yang maudhu, ya, yang palsu tadi. Dan dari beliau juga, ma'ubidallahu bisyai'in afdal. Apa irobnya afdal? Allah tidaklah diibadahi. Afdala. Maf'ul. Karena naibul fa'ilnya di sini adalah lafad jalal. Ya. Tadi antum baca afdalu kan? Siapa tadi? Saiful. Afdalu kan? Ya. Ma'ubidallahu bisyai'in afdala. Ya. Hah? Kenapa? Ubida. Ya udah, kan udah ada naibul fa'il. Udah ada naibul fa'il. Allah lah tidak diibadah. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu apapun yang lebih afdal daripada kefakihan dalam memahami agamanya. Kemudian mana tadi? Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Dan sungguh satu orang yang faqih itu lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada setan, daripada 1000 ahli ibadah. Apa? Nah itu dia. Berarti dia majrur. Dia bukan maf'ul ya, berarti dia tabi. Tapi kesyai'in. Majrur bil fathah. Wa anhu sallallahu yahmilu hadzal ilma. Ya, bukan maf'ul ya. Abdullah tabi. Ya, tabi dia. Kepada syai'in. Anhu, dan juga dari beliau, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin. Yahmilu, that the footnote, yahfadu wa yu'addi. Maknanya ialah yang menjaga dan yang akan menyampaikan. Akan menyampaikan ilmu ini, that the footnote nomor 40, yakni ilmu syariati al-islamiyah, wa huwa ilmu kitabi wa sunnah, yakni yata'allumuhu wa ya'malu bihi wa yuballighuh. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu Islam, ilmu syariat, ilmu Al-Qur'an, sunnah, yaitu dengan mempelajarinya, mengamalkannya dan menyampaikannya. Ya, hadzal ilma akan membawa di sini maksudnya apa? Menjaga dan menyampaikan ilmu ini min kulli khalafin. dari segala khalaf. Apa sih makna khalaf? Lihat di footnote. Al-khalaf bitahrik wasukun. Khalaf itu bisa dibaca dengan tahrik. Artinya kalau ditahrik, tiga hurufnya itu diharokati semua. Atau bisukun, yaitu ain fi'ilnya, ain isimnya itu sukun. Khalfun, bisa juga khalafun. Nah, perhatikan maknanya. Kullu man yaji, maknanya adalah kullu man yaji ba'da man madha illa annahu bitahrik fil khair wa taskin bisyar. Yaitu setiap yang datang setelah man madha, setelah itu tidak ada lagi. Namun kalau ditahrik khalaf itu maksudnya kebaikan. Kalau ditaskin khalfun maknanya adalah keburukan. Yuqal khalafu sidqin wa khalfu su'in. Nah, itu kalau dikatakan khalafu sidqin khalfu su'in. Wa ma'nahuma jami'an al-qarnu minan nas. Tapi makna keduanya adalah generasi manusia. Wal muradu fi hadzal hadis al-maqtu'. Ya, inilah yang dimaksud di hadis ini. Itu generasi. Kalau khalfun generasi yang jelek, kalau khalafun generasi yang baik. Sudah ada nih. Insya Allah cukup sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.